بسم الله الرحمن الرحيم. Kita berharap dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas ini, Allah anugerahkan cinta Allah yang kemudian dengan itu menghadirkan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Jika kita teruskan ayatnya, maka Allah berfirman kemudian, perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di ayat yang sama, Quran surah ketiga ayat 31. Jika Allah telah berikan cintanya kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi upaya kita mengikuti, meneladani aktivitas kehidupan Nabi, salah satunya bisa menghadirkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Jika dosa sudah diampuni, maka ada dua hal terbentang dalam kehidupan kita, yaitu urusan dunia insya Allah akan dipermudah. Itu didapatkan keterangannya di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 13-nya, ketika Nuh alaihi salam menyampaikan pada umatnya untuk memperbanyak istighfar, minta ampunan. Ya, minta ampunan kepada Allah disebut dengan istighfar. Ampunan Allah disebut dengan maghfirah. Ketika diberikan kepada kita, perhatikan kalimatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan, kata Nuh alaihi salam pada umatnya, ayo perbanyak istighfar, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun pada Rabbmu. Sungguh Allah akan berkenan mengampuni kita. Kalau sudah diampuni dosanya, maka perhatikan jawaban Qur'annya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina yursilis samaa'a 'alaykum midrara, maka keberkahan akan dicurahkan terus dari langit. Keberkahan itu akan masuk dalam keluarga kalian. Wa yumdidkum bi amwalin, maka materi akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan hidup dunia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banina, dan keturunan pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum sudah dekat dengan Allah, dosa-dosa ditinggalkan, kesalahan dihapuskan, itu Allah akan buka pintu rizki kepada kita, plus juga keturunan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf kalau ada keturunan kurang baik, jangan disalahkan dulu anak antum. Coba antum evaluasi dulu. Barangkali Anda membawa maksiat ke dalam rumah, sehingga itu dinikmati oleh anak-anak Anda. Coba lihat apa yang ditonton oleh anak-anak Anda. Apa yang dibaca. Apa yang ia dengar dari percakapan Anda dengan pasangan hidup Anda. Barangkali dia berkata kotor. Bukan karena dia bisa berkata kotor. Tapi Anda menghadirkan tayangan-tayangan kotor ke rumah. Sehingga ditonton oleh anak, didengar oleh anak, dipraktekkan oleh dia. Bukankah ia terlahir dalam keadaan suci, yang tidak mampu mengucapkan kata-kata kotor? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Bukankah ia terlahir dengan kelembutan? Kok tiba-tiba ketika dewasa jadi kasar? Ada sesuatu yang tidak benar ia dapatkan dalam perkembangan kehidupannya. Ya, demikian bi amwalin, harta pun akan Allah bentangkan ketika kita menjauh dari keburukan-keburukan. Maaf, ada kaidah nanti dalam akhlak dan fiqih bahwa rahmat Allah yang berupa kebaikan itu akan terhambat oleh maksiat. Terutama rizki. Rizki yang baik itu tidak akan bersentuhan dengan cara yang kotor. Jadi kalau antum menempuh sesuatu yang kotor, itu yang datang bukan rizki yang baik, tapi rizki yang kotor. Sesuatu yang tidak tepat. Anda mau memberikan infak. Misal di jalan, melihat ada tiga orang seperti butuh infak. Begitu Anda akan berikan, dia sedang main kartu. Anda jadi enggak berikan? Tidak. Perbuatan dia menghambat dia yang seharusnya mendapatkan bagian dari infaknya. Karena itu, ketika Anda menjauhi hal-hal yang buruk, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan bentangkan kenyamanan hidup dalam urusan dunia. Karena itulah kemudian, cara terbaik untuk mendapatkan ampunan Allah, ada orang memohon istighfar, ada orang diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana cara mendapatkan itu dengan cepat? Ikuti petunjuk Nabi SAW.